mengambil dari wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, untuk kembali kita bersama-sama renungkan, adalah wasiat agar kita senantiasa istiqomah di atas keimanan dan agama kita secara keseluruhan. Sebagaimana riwayat Sufyan bin Abdullah ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian meminta Nabi untuk memberikan nasihat, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku tentang Islam yang dengannya aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah Anda. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung karena berkaitan dengan istiqomah di atas seluruh ajaran agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sahabat ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk senantiasa mengetahui kebaikan-kebaikan yang akan menyelamatkan dan mengangkat derajat keislaman mereka. Demikian pula jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas akan tapi sangat padat kandungan isi dari kalimat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi adalah utitu jawami al-kalim, aku diberikan oleh Allah ini kalimat yang ringkas akan tapi padat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana wasiat-wasiat Allah dalam Al-Qur'an seperti istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomahlah Anda seperti yang diperintahkan Allah kepadamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa bertobat bersamamu, dan jangan melampaui batas. Ini adalah di antara wasiat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah SWT. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, kenapa mesti kita istiqamah? Maka secara ringkas, yang pertama, karena istiqamah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang tadi telah kita baca, di antaranya Qul amantu billah tsumma istaqim. Dan ayat Allah Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Atau di ayat yang lainnya Allah katakan juga istaqimu, beristiqamahlah kalian, istiqamahlah kalian, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mewujudkan istiqamah adalah mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qotibillah, secara ringkas, bahwa istiqamah akan membuahkan perkara-perkara besar dalam kehidupan seseorang di dunia dan di akhiratnya. Istiqamah adalah cara untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhiratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam beberapa ayatnya, seperti di antaranya Allah ketika berbicara tentang orang-orang yang istiqamah, ini para wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka orang senantiasa istiqamah di atas agama Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahsanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak sedih. Ketakutan mereka akan digantikan oleh Allah dengan rasa aman, dan kesedihan mereka akan digantikan oleh Allah dengan perasaan gembira, disebabkan karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan siapa itu wali Allah yang tidak takut dan tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka adalah kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, apa kegembiraan yang didapatkan oleh seorang mukmin yang istiqamah, seorang mukmin yang bertakwa yang istiqamah? Kegembiraan mereka diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan mereka yang penuh dengan liputan barakah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan mereka yang penuh dengan liputan barakah. Dan makna barakah adalah kebaikan yang banyak, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang betul-betul ini menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Umur-umurnya beredar antara kebaikan ke kebaikan. Ini adalah keberkahan umur, keberkahan kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk negeri itu benar-benar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman artinya betul-betul mewujudkan keimanan, yaitu tauhid, dengan segala kelazimannya orang-orang yang mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah artinya orang yang mereka bertauhid. Kehidupan yang bersih dari kesyirikan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka mengikuti syariat Allah, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sehingga mereka menjauhkan sejauh-jauhnya dari tuntunan-tuntunan yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasul, jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini adalah gambaran secara umum orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka selantiasa bertakwa, yin istiqamah di atas agama Allah. Law anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu benar-benar mereka beriman, kemudian dia istiqamah di atas keimanan mereka, la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Benar-benar kami Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Barakah dari langit dan bumi, ikhwan, ini kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan Allah curahkan kepada orang-orang yang mereka beriman dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya diliputi dengan barakah dari Allah. Umurnya menjadi umur yang barakah, harta menjadi harta yang barakah, rezeki yang Allah berikan betul-betul ini bernilai barakah. Ini adalah barakahnya orang yang mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang istiqamah berarti dia akan menjadikan seluruh putaran kehidupannya itu berada dalam kebaikan dan kebaikan. Dan inilah yang merupakan sumber keberkahan yang Allah turunkan kepada orang tersebut. Lawan daripada barokah, lawan daripada hidup yang tidak barokah, atau lawan dari hidup yang barokah adalah hidup yang mereka penuh dengan laknat Allah. Barokah penuh dengan liputan rahmat Allah, dan kehidupan yang tidak barokah, kehidupan yang penuh dengan laknat Allah, kesia-siaan, sehingga betul-betul umurnya tidak barokah, hartanya tidak barokah, keluarganya tidak barokah. Artinya betul-betul apa yang dia miliki tidak menghasilkan kebaikan sedikit pun. Yaqafillah, seandainya umur seorang itu barokah, antum bayangkan, bangun tidur dia doa, kemudian sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian berangkat kerja dengan niat ibadah, kemudian dia sholat, kemudian dia istirahat, dan semuanya itu dia niatkan semuanya dengan penuh dengan zikir kepada Allah. Dia dari taat ke taat, sehingga waktunya itu semuanya kebaikan. Ada orang yang mereka dari bangun tidur sampai waktunya seluruh yang berjalan itu beredar antara maksiat dan maksiat, atau kelalaian dan kelalaian, antara lalai dan maksiat, sehingga mereka waktunya betul-betul semuanya sia-sia, gak ada kebaikannya sama sekali. Bahkan waktu-waktunya boleh jadi merupakan gudang-gudang keburukan yang akan menjadi penghancur bagi dirinya kelak ketika dia menghadap Allah SWT. Qadibillah, ini adalah barakah Allah akan turunkan barakah dalam kehidupan orang mereka istiqamah di atas agama Allah SWT. Saat menjelang kematiannya, inilah barokah pula yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mereka beriman dan istiqamah di atas keimanannya. Antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabku adalah Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan kalimat aman, qul amantu billah, sama dengan kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, yakni tauhid secara utuh, mengimani Allah, mengimani agama Allah, mengimani semua yang berkaitan dengan kelaziman iman kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keyakinan yang telah dia teguhkan, yaitu keimanan tersebut. Istiqamah di atas akidahnya, istiqamah akidahnya, istiqamah ibadahnya, istiqamah akhlaknya, istiqamah dalam segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang mereka hidupnya itu dia tegakkan dengan istiqamah seperti ini, ketika menjelang kematiannya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat yang menenangkan mereka, yang menenangkan mereka. Ikhwan fillah, saat-saat yang paling genting, saat-saat yang paling genting dan menakutkan penuh dengan kesedihan itu adalah saat-saat ketika menjelang kematian. Dia akan diwarnai dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa, karena dia akan memasuki wilayah yang penuh, yang belum pernah dia masuki. Dia akan memasuki wilayah yang belum pernah dia masuki. Ini kehidupan setelah kematiannya. Kemudian dia sangat sedih karena dia akan meninggalkan seluruh dunia yang selama ini dia senangi. Ya harta, ya anak, ya istri, ya jabatan. Ini tentu sangat menyedihkan. Semakin orang memiliki kecintaan yang sangat besar dengan perkara-perkara dunia, maka dia akan semakin besar rasa sedihnya ketika mau berpisah dengan perkara-perkara tersebut. Kesedihan itu sebanding lurus dengan kecintaannya. Orang yang sangat mencintai sesuatu ketika kehilangan, maka dia akan sangat bersedih, akan sangat bersedih. Alhamdulillah, kehilangan mobil dengan kehilangan bal voli, sedih mana? Hah? Tentu sedih kehilangan mobil. Kenapa? Karena kecintaannya kepada mobil tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan kecintaan dia kepada sekedar bola. Sama-sama dia punya kecintaan yang lebih besar kecintaannya, kalau hilang maka semakin besar pula kesedihan dia. Maka demikian pula orang yang mereka selama ini kecintaannya kepada dunia sangat kuat, maka saat yang paling menyedihkan buat dia adalah ketika dia menjelang kematiannya. Ikhwatibillah, akan tapi seorang mukmin keadaannya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan suka pula bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha ikhwan, ketika mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, Aisyah katakan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kita semuanya adalah orang-orang yang benci dengan kematian. Benar ikhwan? Benar enggak? Kita semuanya orang-orang yang benci dengan kematian. Akan tapi sebagaimana telah kita terangkan insyaAllah, orang yang membenci kematian itu ada beberapa macam. Di antaranya dua macam. Orang yang mereka membenci kematian karena cintanya yang sangat besar kepada dunia. Ini orang-orang yang mereka membenci kematian karena kecintaannya kepada dunia sangat besar, sehingga yang paling dia benci adalah yang akan memisahkan dengan dunia. Maka kematian merupakan ancaman yang paling menakutkan buat mereka. Ini adalah ketakutan yang madmum, yang tercela, yang tidak selayaknya seorang mukmin dia dirundung, ya ini perkara seperti ini. Dan semakin besar kecintaannya kepada dunia ikhwan, semakin dia besar ketakutannya dengan kematian, maka orang-orang seperti ini pun juga sangat rendah rasa rindunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam ayatnya ikhwan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak ada harapan bertemu dengan kami, tidak ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan, bertemu dengan Allah itu kalau seorang mukmin itu adalah cita-cita yang sangat dia rindukan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, mangkana yarju liqa' Allah, mangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan dengan makna yang khusus. Pertemuan dengan makna dia bertemu dengan Allah dan dia kemudian melihat wajah Allah, dan itu merupakan kenikmatan yang melupakan seluruh kenikmatan jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa di antara kenikmatan ahlul jannah adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan ini melalaikan semua kenikmatan jannah yang dia rasakan. Sedangkan kenikmatan jannah ikhwan, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam diskusi, ini a'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ini surga yang kenikmatannya itu, keindahannya, kenikmatannya itu belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga manusia, dan bahkan belum pernah sekalipun terlintas dalam lintasan hati manusia. Semua benar-benar adalah di luar bayangan. Ini kenikmatan tentang jannah. Ternyata di atas kenikmatan jannah yang seperti itu ada kenikmatan lagi. Ini kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang mukmin bertemu kepada dengan Allah untuk melihat menikmati wajah Allah, ini adalah kerinduan tersendiri yang sangat besar. Akan tapi ada orang yang mereka tidak ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab apa mereka ini tidak ada keinginan bertemu dengan Allah? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Kenapa? Waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Karena hati mereka itu keridhaannya mereka letakkan pada dunia. Dan ketenangan hatinya itu dia letakkan pada dunia. Yang membuat dia ridha dan tidak ridha, yang membuat dia tenang dan tidak tenang, itu dunia. Kalau dia dapat dunia dia ridha, enggak dapat dunia dia marah. Dapat dunia dia tenang, enggak dapat dunia dia gelisah. Sehingga yang membuat gelisahnya, tidak gelisahnya, ridhanya, tidak ridhanya itu dunia. Adapun orang mukmin yang membuat dia ridha enggak ridha adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sesuai dengan keinginan Allah dia ridha. Kalau bertentangan dengan syariat Allah dia tidak ridha. Kalau dia sedang mentaati Allah dia tenang. Kalau dia maksiat kepada Allah dia gelisah. Ini mukmin. Maka orang-orang yang mereka keridhaannya dan ketenangannya itu tertumpu kepada dunia ikhwan, maka dia tidak ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling dia takutkan orang seperti ini, yang paling dia takutkan adalah kematian. Adalah kematian. Karena kematian berarti akan memutus dengan seluruh kenikmatan, yaitu dunia yang dia sangat cintai. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin walaupun dia menikmati dunia sebagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika ditawarkan kepada mereka hari pertemuannya dengan Allah yang jelas, maka kerinduan dia memuncak dan dia tinggalkan dunia semuanya itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat di tengah-tengah medan jihad, Nabi katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menyambut, bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah dan menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat yang ketika dia mendengar apa yang disampaikan Nabi, kata dia, bah-bah, huh-huh, kata dia. Apa kata Nabi, apa maksud kamu mengucapkan kalimat bah-bah? Ya Rasulullah, aku ingin menjadi penghuni surga yang luas seluas langit dan bumi. Anda akan menghuninya. Maka dia ketika Rasulullah telah menegaskan dengan penegasan seperti itu, maka dia tidak ingin berlama-lama menikmati dunia. Kurma yang ada di kantongnya itu segera dia buang, lalu dia segera bergabung para pasukan di medan pertempuran dalam rangka segera mengantarkan dia ini bertemu Allah, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin ketika mereka ini mendapatkan rangsangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meletakkan selama ini keridhaan dan ketenangannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi katakan bahwasanya barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan segera bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kulluna naqra'ul maut. Ya Rasulullah, kita semuanya orang yang benci dengan kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu ya Aisyah. Tidak demikian ya Aisyah. Akan tapi orang-orang yang mereka beriman ketika menjelang kematiannya itu akan datang yang akan datang kabar gembira tentang ampunan Allah, tentang pahala yang akan Allah berikan, tentang surga yang akan dia tempati, yang dengan itu maka dia pun segera muncul kerinduannya untuk segera bertemu dengan Allah Azawajal. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang mereka senantiasa berdoa yang durhaka kepada Allah, maka ketika menjelang kematiannya akan disampaikan kabar yang menakutkan tentang murkanya Allah, tentang azab yang akan Allah timpakan, tentang neraka tempat yang akan dia tempati, maka dia semakin benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian harus terjadi. Ikhwati billah, ini diantara buah istiqamah di dunia. Yaitu saat-saat kehidupannya penuh dengan barokah, kemudian saat menjelang kematiannya maka dia benar-benar berada dalam kabar gembira yang disampaikan oleh utusan Allah SWT. Maka dikatakan tentang orang-orang istiqamah menjelang kematiannya, para malaikat mereka berdatangan. Para malaikat mereka berdatangan. sebagaimana di dalam hadis Nabi sebutkan ketika menyebutkan tentang kisah orang-orang yang menjelang kematiannya, mayit, ketika dia menjelang kematiannya, orang ketika menjelang kematiannya, apabila yang akan mati ini adalah orang-orang yang beriman, maka akan berdatangan malaikat dengan wajah yang menyenangkan sepanjang pandangan mata mereka berjajar dengan membawa kain kafan yang putih dan sangat wangi baunya. Kemudian ketika saat ajal datang, maka datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya, dan begitu rohnya telah dicabut, langsung diletakkan di kain tersebut dan kemudian segera diangkat naik ke atas hingga setiap mau melewati pintu langit yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, setiap lapisan langit malaikat yang menjaga selalu bertanya, rohnya siapakah yang sangat wangi ini? Maka kemudian disebutkan namanya yang terbaik, kemudian dibukakan pintu langit, dibawa naik lagi terus sampai kemudian ke Iliyin yang paling tinggi, sehingga dicatat di catatan Iliyin. Akan tetapi apabila rohnya yang akan meninggal, rohnya orang yang orang kafir atau orang yang senantiasa durhaka kepada Allah, yang datang adalah malaikat yang serem sepanjang pandangan mata, disertai dengan membawa kain kafan yang sangat busuk baunya, hingga kemudian ketika telah datang ajalnya, maka ruh mereka dicabut, dan cara mencabutnya digambarkan oleh Nabi seperti besi yang bersayap dimasukkan ke kapas yang basah kemudian ditarik. Itulah diantara gambaran tercabutnya roh orang yang mereka kafir atau orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diletakkan di kain kafan yang sangat busuk ini, begitu dibawa naik di pintu langit yang pertama, ditanyakan, siapakah ini rohnya yang sangat busuk baunya? Maka disebutkan nama yang terbusuk, yang terjelek darinya. Dan kemudian pintu langit tidak dibukakan oleh Allah SWT, oleh malaikat tidak dibukakan untuk mereka. Itulah yang dikatakan dalam ayat Allah SWT, la tufattahu abwabus sama wala yalijal jamalu wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fisamil khiyab. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka, dan mereka tidak akan masuk surga hingga ada unta yang masuk ke lubang jarum kemudian ditolak dan kemudian dikembalikan arwahnya ini ke bumi. Ikhwati billah, ini adalah diantara keadaan orang yang mereka beriman dan orang yang kafir ketika tercabut nyawanya. Yang kita bicarakan orang yang beriman, bahwasanya orang yang istiqamah ini ketika menjelang kematiannya dan proses kematiannya seperti yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Kemudian di antara buah di akhirat, kabar gembira yang Allah berikan kepada mereka di akhirat, lahumul busra fil hayati dunia wa fil akhirah. Adapun di akhirat, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa biaymanihim bushraqumul yawma jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Allah katakan, hari ketika anda melihat mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mereka ini berjalan dalam keadaan sinarnya itu meneranginya dari arah depan dan kanannya, sehingga mereka berjalan dengan iringan cahaya yang terang. Itulah buah keimanan dan ketaatan dia di dunia, sebagaimana di dunia dia telah mengambil cahaya Islam, maka di akhirat kelak Allah akan berikan cahaya buat orang tersebut, sehingga jazaan wifaqo, balasan sesuai dengan kadar amalnya. Barang siapa yang di dunia mematikan cahaya agama Allah, dia akan, Allah akan matikan pula cahaya dia di akhirat kelak. Maka kaum mukminin, Allah akan berikan cahaya sebagaimana mereka mengambil cahaya Islam di dunia. Dan besar kecilnya cahaya yang didapatkan itu sesuai dengan kadar, yaitu besar kecilnya hidayah Islam yang dia ambil di dunia. Qotibillah, di dunia sekarang ini orang mengambil hidayah Islam kadarnya berbeda-beda. Ada orang yang mereka dari awal tidurnya sampai menjelang tidurnya lagi, maka betul-betul mereka berjalan dengan cahaya Islam. Mereka semuanya dengan bimbingan Islam. Mereka semuanya tegak amaliyahnya di atas ilmu Islam. Ini namanya dia menjadikan amal-amalnya itu dengan cahaya Islam, dengan cahaya ini, dengan bimbingan Islam. Orang seperti ini, dia akan mendapatkan cahaya Allah kelak di akhirat sesuai dengan kadar dia mengambil cahaya Islam. Semakin besar dan semakin sempurna dalam mengambil cahaya Islam, petunjuk Islam di dunia, di akhirat dia akan mendapatkan cahaya Islam sebesar yang dia dapatkan di dunia, yang dia mengambil petunjuk Islam di dunia. Sehingga orang-orang mukmin saat itu mereka doanya adalah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakan cahaya kami dan ampunkanlah kami. Adapun orang yang di dunia, ikhwan, yang mereka tidak mengambil cahaya Islam, sehingga mereka pun tidak istiqomah di atas agama Allah, contohnya adalah orang munafik. Orang munafik, orang yang Allah padamkan cahayanya sebagaimana mereka memadamkan cahaya Allah ketika di dunia. Orang-orang munafik, mereka orang-orang yang asalnya Allah berikan cahaya dengan keimanan dia, dengan dia mengatakan beriman, dan kemudian Allah padamkan sebagaimana dia memadamkan cahaya Islam di dunia, karena hanya menampakkan zahir Islam tetapi batin mereka kosong daripada iman. Dan itulah ayat yang Allah gambarkan pada berikutnya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillati wal munafiqatu lilladzina amanu ungduruna naktabis minurikum. Hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka ini menyeru orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, tunggu kami, tunggu kami, biar aku bisa memanfaatkan cahaya yang ada pada kalian. Orang mukmin bercahaya, orang munafik Allah matikan cahayanya sehingga mereka berada dalam kegelapan, sehingga mereka menyeru kepada orang mukmin, tunggu wahai mukmin, tunggu wahai orang mukmin, biar aku bisa manfaatkan cahaya kalian. Qilarji'u wara'a dhuhurikum. Silakan kalian kembali ke belakang. Silakan cari cahaya kalian. Kemudian ketika mereka telah kembali ke belakang, ikhwan, fadhuriba bainahum bisuri lahu bab. Maka dipisahkan mereka, dibuatkan tembok, pintu, pagar yang memisahkan antara munafik dan mukmin. Babun batinuhu fi rahmah wa dharuhu min kibalihil adzab. Pintu ini di dalamnya penuh dengan rahmat untuk orang-orang mukmin, luarnya adalah azab bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Lalu dari balik tembok ini, orang munafik menyeru orang mukmin. Yunadunahum. Orang-orang munafik menyeru orang mukmin. Alam nakum ma'akum, wahai orang mukmin, bukankah kami dulu bersama dengan kalian? Kata orang mukmin, qalu bala, benar, kalian dulu bersama dengan kami. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum bilail ghurur. Tetapi kalian senantiasa terfitnah, kalian senantiasa ini menunggu-nunggu saat untungnya saja, Kalian selalu ragu, tidak pernah punya keyakinan yang mantap. Kalian senantiasa tertipu dengan angan kosong. Sampai datang kematian kalian tertipu. Maka hari itulah hari penderitaan buat mereka. Khotibillah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan akan datang. Bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.